الحمد لله حمدا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah. Dan kita melanjutkan kembali pembahasan tentang ahkam al-qadha, hukum-hukum seputar qadha. Dan telah kita terangkan makna al-qadha, yaitu mencetuskan sebuah hukum berdasarkan hukum syar'i untuk melerai pertikaian dan memberi solusi dari perselisihan yang terjadi antara dua orang atau dua kelompok. Dan ini merupakan tugas dari penguasa untuk menyelesaikan berbagai persoalan dan problem dalam negerinya, dalam masyarakatnya. Pada saat terjadi khilaf, maka mereka mengangkat perkara-perkara tersebut kepada penguasa yang mengenai masalah qadha. Maka seorang hakim, seorang qadhi, menyelesaikan berdasarkan hukum-hukum syar'i. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, adillatu mashru'iyyatihi, dalil-dalil tentang disyariatkannya al-qadha. Al-aslu fihi al-kitabu was-sunnah wal-ijma'. Adapun dalil tentang disyariatkannya qadha adalah dalil dari kitabullah, dari sunnah, demikian pula kesepakatan para ulama. Fadalilu mashru'iyyatihi min al-kitabi qawluhu ta'ala, dalil tentang disyariatkannya dari kitabullah adalah firman Allah Azza wa Jal, ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqq. Wahai Dawud, Dawud alaihi salam, ayah dari Sulaiman bin Dawud, sesungguhnya kami telah menjadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi, maka tetapkanlah hukum di antara manusia dengan cara yang hak. Yang menjadi syahid dari firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, Allah azza wa jal memerintahkan kepada Dawud, dan beliau seorang rasul dan seorang yang berilmu, untuk menjadi hakim di antara manusia dalam perselisihan-perselisihan yang terjadi di antara mereka dengan cara yang hak. Fahkum bainan nasi bil haqqi. Wa minas sunnati qawluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun dalil dari sunnah, sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, idza hakama al-hakim fajtahada thumma asaba falahu ajran, wa idza hakama wajtahada thumma akhta'a falahu ajrun. Apabila seorang hakim menetapkan sebuah hukum dan dia berijtihad, lalu dia benar dalam ijtihadnya, dalam ketetapan hukumnya, maka ia mendapatkan dua pahala. Dan apabila dia menetapkan hukum dan berijtihad lalu keliru dalam menetapkan keputusan tersebut, maka dia tetap mendapatkan satu pahala. Hadis muttafaqun alaihi. Maka hadis ini juga menerangkan tentang disyariatkannya ada hakim, seorang mujtahid yang memahami Al-Qur'an Al-Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan memiliki ilmu yang mumpuni untuk menjadi seorang qadhi. Waqad tawalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mansab al-qadha wa nassab al-qudhata, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menduduki kedudukan sebagai qadhi. Sekian banyak perselisihan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin pada masa itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi hakim di antara mereka, memutuskan berbagai problem dan perselisihan di antara mereka. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengangkat para qadhi, mengangkat seseorang untuk dijadikan sebagai hakim, di mana permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah-tengah manusia mereka merujuk kepada seseorang yang telah diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Wa kadzalika fi'lu ashabihi min ba'dihi wa salafus salih, demikian pula perbuatan para sahabat setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada qadhi-qadhi yang diangkat di berbagai daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Demikian pula para ulama ussalaf. Kita mengenal banyak sekali dari kalangan para ulama yang menjadi qadhi, dan tidak ada pengingkaran dari seorang pun dari kalangan para ulama. Amma al-ijma', adapun dalil ijma', faqad ajma'a al-muslimuna 'ala mashru'iyyati nasb al-qudati wal hukmi bainan nas, bahwa kaum muslimin telah bersepakat tentang disyariatkannya mengangkat para qadhi, hakim, dan menetapkan hukum yang terjadi di tengah-tengah manusia. Ya, dan di sana banyak sekali hikmah ditetapkannya qadhi dalam sebuah pemerintahan. Dan yang terpenting dari hikmah tersebut, apa yang telah kita terangkan, didamaikannya orang-orang yang bertikai, terselesaikannya berbagai macam persoalan yang terjadi dalam sebuah negeri. Al-mas'alah tsaniyah, permasalahan yang kedua, syurutu al-qadhi, syarat-syarat seseorang menjadi qadhi, menjadi hakim dalam mencetuskan sebuah perselisihan. Yushtaratu fi man yatawalla al-qadha asy-syurutu at-taliyah, disyaratkan bagi seorang yang memegang jabatan sebagai qadhi harus terpenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, ayyakuna musliman, dia harus seorang muslim. Seorang yang kafir tidak boleh menjadi qadhi. Wala yaj'alallahu lil kafirin 'alal mu'minina sabilan, Allah azza wajal tidak menjadikan orang-orang kafir untuk membawahi kaum muslimin. Orang kafirnya di atas, kaum musliminnya di bawah. Maka dengan Islam seorang menjadi mulia, dengan kekufuran seorang menjadi hina dan rendah. Maka syarat menjadi qadhi, dia harus muslim. Karena Islam syaratun lil adalah, karena Islam merupakan syarat yang menunjukkan keadilan seseorang. Wal kafiru laysa bi adlin, adapun orang yang kafir, dia tidak disebut sebagai seorang yang adil. Apabila dia tidak dianggap sebagai seorang yang adil, bagaimana dia akan berhukum dengan keadilan? Dia kafir, dia sendiri bukan seorang yang adil. Kama anna tawalliya al-kafir al-qadha rif'atun lahu, sebagaimana pengangkatan orang kafir untuk menjadi seorang hakim, menjadi seorang qadhi, ini mengangkat kedudukannya. Wal matlubu idlaluhu, dalam keadaan, dalam syariat Islam yang seharusnya orang yang kafir itu dihinakan, direndahkan, bukan malah diangkat, disanjung, dimuliakan, diberi kedudukan sebagai qadhi untuk menyelesaikan berbagai problem yang notabene yang bermasalah itu dari kaum muslimin, pencetus hukumnya kafir. Maka ini tidak sepantasnya. Maka seorang muslim, Islam merupakan syarat untuk menjadi seorang qadhi. Yang kedua, ayyakuna mukallafan, ay baligan aqilan. Seorang qadhi harus mukallaf. Yang dimaksud mukallaf terpenuhi dua syarat. Yang pertama, dia seorang yang balig, maka anak-anak tidak termasuk dan tidak diperbolehkan menjadi qadhi. Demikian pula, dia seorang yang berakal, maka orang gila tidak boleh menjadi qadhi. Karena الصبي والمجنون غير مكلفين وتحت ولاية غيرهما. Sebab anak kecil yang belum balig dan orang gila itu tidak diberi beban syariat, tidak dikenakan kewajiban untuk mengamalkan syariat. Demikian pula orang yang gila dan anak-anak itu di bawah kekuasaan orang lain. Anak-anak ya tentu ada walinya, ada yang mengarahkannya. Bagaimana mungkin dia akan menjadi seorang qadhi? Orang gila pasti ada yang menanganinya, maka tidak mungkin dia menjadi seorang qadhi. Yang ketiga, al-hurriyah, dia seorang hamba yang merdeka, bukan budak, bukan hamba sahaya. Dia seorang yang merdeka. Li'anna ar-raqiqa mashghulun bihuquqi sayyidihi. Sebab hamba sahaya, budak, itu tersibukkan untuk menunaikan hak-hak tuannya. Dia bawahan. Bagaimana mungkin bawahan bisa menjadi qadhi? Wa laysa lahu wilayah, dan dia tidak memiliki kekuasaan. Dia dikuasai. Maka tidak mungkin menjadi qadhi. Fa laysa ahlan lil qadha. Maka dia bukanlah seorang yang memiliki keahlian untuk menjadi hakim, karena dia di bawah. Ya, dia memiliki tuan. Tuan itulah yang membawahinya. Syarat yang keempat, adz-dzukurah, yang menjadi qadhi harus laki-laki. Harus laki-laki. Wanita tidak boleh menjadi seorang qadhi. Fala tatawalla al-mar'atu al-qadha'a, maka seorang wanita tidak boleh memegang urusan al-qadhi, untuk menjadi seorang hakim. Li'annaha laysat min ahli al-wilayah, karena dia bukan seorang yang berhak memiliki kekuasaan, tidak diperbolehkan. Ya, status seorang wanita dia selalu di bawah laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum lelaki itu di atas, mereka lah yang memimpin kaum wanita. Jadi wanita selalu di bawah. Bagaimana mungkin seorang yang statusnya di bawah menyelesaikan atau mencetuskan hukum-hukum yang terjadi di antara kaum muslimin yang mereka juga dari kaum lelaki, sementara yang menghukumi seorang wanita? Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi wasallam bersabda, "La yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan." Tidak akan beruntung satu kaum apabila mereka mengangkat menjadi pemimpin mereka dari kalangan seorang wanita. Oleh karena itu dalam hukum-hukum yang berkaitan dengan kekuasaan tidak diperbolehkan seorang wanita menjadi penguasa. Apakah dia disebut sebagai presiden atau yang lainnya, tidak diperbolehkan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Syarat yang kelima, al-adalah, dia harus seorang yang adil. Seorang yang adil, muslim dan dikenal baik. Bukan seorang yang melakukan perbuatan-perbuatan fajir, yang gemar melakukan perbuatan kemaksiatan. Fala yuwalla al-fasiq, maka orang yang fasik tidak boleh diangkat menjadi qadhi. Liqaulihi ta'ala, sebab Allah azza wa jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila ada orang fasik datang kepada kalian membawa satu berita, maka telitilah. Ini kalau yang datang orang fasik, jangan langsung diterima berita itu. Jangan langsung ditelan bulat-bulat berita itu. Kenapa? Karena dia fasik. Apabila dia seorang fasik, maka kita tidak boleh langsung menerima beritanya. Kalau beritanya tidak diterima, maka demikian pula hukum-hukumnya tidak bisa langsung diterima. Berbeda halnya dengan seorang yang terpercaya, seorang yang thiqah, seorang yang adil. Maka beritanya, asal hukum beritanya adalah diterima. Demikian pula ketetapan hukumnya diterima. Maka seorang yang fasik tidak diterima khabarnya, maka tidak pula diterima hukumnya. Fa idza kana la yuqbalu khabaruhu fa adamu qabuli hukmihi min babi aula. Apabila berita orang yang fasik itu tidak diterima, maka lebih utama lagi tidak diterima hukum dan ketetapannya. Yang keenam, as-salamatu minal ahatil muzminati. Bahwa seorang qadhi, seorang hakim harus selamat dari penyakit-penyakit yang sifatnya menetap, penyakit permanen yang dapat mempengaruhi hukumnya. Kas-samam wal-ama wal-khars, seperti tuli. Demikian pula al-ama, buta. Demikian pula bisu. Ya, tuli. Ya, nah, jangan sampai dia mendengarkan keterangan dari orang yang mengadukan perkaranya berbeda dengan apa yang disampaikan. Nah, dia mengatakan sapu, yang dia dengar sabun misalnya. Ya, akhirnya terjadi perubahan hukum. Nah, apabila dia tuli. Demikian pula ketika ia bisu, bagaimana dia akan menyampaikan hukum-hukum dan mencetuskan hukum tersebut? Li'annahu la yatamakkan min ma'a hadhihi al'ahad min al-fasl bainal khusum. Sebab tidak memungkinkan apabila seorang memiliki penyakit-penyakit permanen ini untuk menyelesaikan perkara-perkara yang diperselisihkan. Wa fi ishtirati al-basari nazar. Namun di sini kata beliau tentang disyaratkannya seorang hakim itu melihat, nah di sini perlu pembahasan. Yang sahih wallahu ta'ala alam, dari pendapat para ulama, tidak disyaratkan seorang hakim harus melihat. Tidak disyaratkan seorang hakim harus melihat, meskipun dia dalam keadaan buta, namun dia sehat, akalnya sehat, dia seorang alim, dia seorang mujtahid, dia mengerti tentang Alkitab was sunnah, mengerti usul dan seterusnya, dan mengerti bagaimana cara menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, maka meskipun dia buta, yang sahih dari pendapat para ulama, dibolehkan untuk menjadi qadhi. Diperbolehkan menjadi qadhi. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sana ada para sahabat yang buta. Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu, suatu ketika dalam kondisi-kondisi tertentu, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk berperang, beliau memerintahkan kepada Ibnu Ummi Maktum untuk menjadi pengganti beliau dalam mengurusi masyarakat, dalam mengurusi pemerintahan. Maka ini menunjukkan bahwa tidak disyaratkan harus melihat. Tidak disyaratkan seorang hakim harus melihat meskipun dia seorang yang buta. Yang ketujuh, ayyakuna aliman bil ahkami syar'iyyati allati ulliya lil qada'i biha walau fi madhhabihi alladhi yuqallidu fihi imaman min al a'immah. Ayyakuna alim, dia harus berilmu tentang hukum-hukum syariat yang dengannya dia diangkat menjadi seorang qadhi. Ini merupakan syarat mutlak, harus memiliki ilmu. Ilmu apa? Ilmu syar'i. Harus memahami Alkitab was sunnah. Bagaimana mungkin dia akan menetapkan hukum dan mencetuskan sebuah perselisihan apabila dia tidak memahami Kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka dia harus memahami itu. Meskipun kata beliau yang berkaitan dengan madhabnya saja, yang di sana dia taklid kepada salah seorang imam dari imam-imam yang ada. Dia seorang alim, tapi dalam madhabnya saja. Misalnya dia bermadhab Syafi'i, ya, maka para ulama mengatakan dia boleh menjadi seorang qadhi, sehingga dia menetapkan hukum berdasarkan apa yang dia ketahui dari madhab tersebut. Atau dia seorang bermadhab Hambali, atau dia seorang bermadhab Maliki, maka dia menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi berdasarkan mazhabnya. Namun yang afdal, yang lebih utama adalah ketika seseorang memahami berbagai permasalahan-permasalahan hukum berdasarkan Al-Kitab wa Sunnah. Jadi tidak terikat dengan mazhab tertentu. Dia berhukum sesuai dengan apa yang rajih, apa yang kuat dari dalil-dalil Al-Quran Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini lebih afdal. Sehingga ketika dia menetapkan satu hukum, tidak terikat kepada satu mazhab tertentu. Dia menetapkan hukum berdasarkan Kitabullah dan berdasarkan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini ada 7 syarat yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, yang merupakan syarat untuk menjadi seorang qadhi. Saya kira ini ma'asyara ikhwah, insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Tafadhalu hafidhakumullah.